بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, Khonifidin, mohon maaf karena tadi memang terputus ya, berarti nggak reliable memang. Ini saya menggunakan dua channel, dua layanan internet, berarti yang satunya memang nggak bisa dipercaya ini ya. Sering putus-putus, berarti ditahdir ini ya. Kita pakai yang ini aja, kita pakai yang pasti-pasti saja ya. Baik, Khonifidin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan pelajaran syiarah kita. Ya, pada pelajaran yang terakhir kita telah selesaikan bagaimana jalannya perang Hunain. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Tabuk. Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan, ya, pasca penaklukan kota Makkah ini banyak di antara kabilah-kabilah bangsa Arab yang mereka masuk Islam dan mulai melepaskan diri mereka dari cengkeraman bangsa Romawi. Jadi di bagian utara Jazirah Arabia itu banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka adalah vassal atau daerah taklukannya orang-orang Romawi. Tapi setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, kita tahu sendiri bahwa Makkah ini adalah sentral ya, sentralnya orang-orang Arab. Ya, maka mereka pun satu persatu ya datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya dan otomatis apa? Berlindung di bawah perlindungannya Nabi SAW, menjadi sekutunya Nabi SAW. Oleh karena itu wajar kiranya orang Romawi melihat ya, Imperium Romawi melihat bahwa kaum muslimin ini menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Maka mereka pun berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Demikian yang terdengar di Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Romawi telah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat ya, dan belajar dari perang Mu'tah, perang terakhir itu yang di sana ada tiga sahabat yang mulia menjadi korban, ya, Zaid bin Thabit, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah meninggal di perang Mu'tah. Maka untuk kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengumpulkan pasukan yang jauh lebih banyak. Ya, otomatis kalau pasukan yang diberangkatkan ini banyak ya, membutuhkan persiapan yang cukup ya, cukup panjang juga atau membutuhkan persiapan yang cukup besar juga. Ya, biaya sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta agar para sahabat menginfakkan harta mereka. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk menginfakkan harta mereka. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Ya, adapun Umar menginfakkan separuh dari hartanya. Ya, cerita yang sangat ma'ruf ya, bagaimana persaingan atau bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyaingi Abu Bakar dalam infaknya. Maka kemudian kata Umar, ya, saya menginfakkan separuh harta saya wahai Rasul. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan ya seluruh hartanya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, selama-lamanya saya tidak akan bisa menandingi Abu Bakar. Ya, beliau merasa bahwa oh sudah menyumbangkan separuh harta, ternyata Abu Bakar malah seluruh hartanya dia sumbangkan untuk perang Tabuk. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana yang kita ketahui, Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar ya, seorang yang sangat kaya raya. Dia infakkan 8.000 dirham ya untuk membiayai perang. Demikian juga Utsman menyumbangkan 1.000 dinar, demikian juga memberikan unta dan peralatan perang ya untuk kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat demikian besarnya kontribusi Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu untuk pertempuran ini, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ma dharra ibn Affan ma amila ya ba'dal yaum, tidak akan memudaratkan ya, ma dharra ibn Affan, tidak akan memudaratkan ibn Affan apa yang dia lakukan ya pada apa setelah hari ini, yakni setelah Nabi alaihi salatu wasallam menerima infak beliau. Baik. Kemudian barakallahu fikum, kaum munafikin ketika melihat ya kaum muslimin ya berlomba-lomba untuk menginfakkan harta-harta mereka, ikut berkontribusi dalam perang Tabuk, maka di antara mereka ya orang-orang munafikin ini mencela. Ya. barang siapa di antara kaum ini yang memberikan harta yang demikian banyak, memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pasukan perang Tabuk, mereka katakan sebagai orang yang riya. Oh, si fulani riya. Lihat tuh sumbangannya gede banget. Ya, riya. Adapun orang-orang yang miskin, ada sebagian di antara mereka yang miskin, yang ingin berkontribusi. Mereka miskin tapi ingin berkontribusi. Ya. Maka diejek oleh kaum munafikin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, ya, infak mereka. Ngapain kamu infak? Apa enggak butuh infak yang kecil seperti ini? Ya, kita enggak membutuhkan, ya, infak yang demikian kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang kaum munafikin ini, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela kaum mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela. Demikian juga mereka mencela orang-orang yang tidak menemukan sesuatu illa juhdahum, kecuali apa yang dia sanggupi. Ini maksudnya adalah orang-orang yang miskin, para sahabat yang miskin, yang tidak mampu memberikan kontribusi kecuali hanya sedikit saja. Ini juga dipermainkan oleh mereka. Ya, fayaskharuna minhum. Ya, mereka merendahkan orang-orang tersebut. Maka apa balasannya? Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas penghinaan mereka, membalas pelecehan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Naam, ya, seperti itu tanggapan kaum munafikin, ya, seperti itulah mereka. Yang menyumbang banyak, mereka bilang riya. Yang nyumbang sedikit, mereka bilang bahwa oh, bantuannya tidak dibutuhkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang mereka lakukan. Demikian juga kaum munafikin, ketika para sahabat berlomba-lomba, ya, di antara para sahabat itu ada yang ingin ikut perang tapi enggak bisa ikut perang. Karena tidak ada kendaraan, tidak ada yang bisa membawanya untuk ikut perang. Sedih mereka. Adapun kaum munafikin, apa yang mereka lakukan? Ya, ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, mereka minta uzur. Ya, sebagian mereka alasannya, ya, adalah apa? Nanti kami ketemu perempuan-perempuan Romawi yang cantik-cantik, nanti kami kena fitnah, kata mereka. Terfitnah dengan kecantikan wanita-wanita Romawi, katanya. Ya, wahai Nabi, saya enggak berani ikut perang. Kenapa? Karena nanti kalau saya ikut perang, ya, wanita-wanita Romawi ini akan membuat fitnah. Ya. Di antaranya ada seorang yang bernama Jad ibn Qais. Ya, Jad ibn Qais ini yang mengatakan seperti itu. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman tentang orang-orang semacam ini, wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Janganlah engkau menjerumuskan, ya, janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah. Ya, kalau fitnah nanti menghadapi orang Romawi ketemu dengan wanita-wanita mereka sehingga tergoda nanti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ala fil fitnati saqatu wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin. Ya, ketahuilah, ya, mereka dengan meninggalkan perang itu, mereka sudah terjerumus dalam fitnah. Ya, mereka sudah terjerumus dalam fitnah. Kenapa? Karena enggak mau berangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memerintahkan untuk berangkat, ya, karena tentunya Nabi SAW memerintahkan sesuatu yang maslahatnya lebih besar, ya, dan kemudaratannya itu lebih kecil. Ya, kalau misalnya kaum orang-orang Romawi ini menyerang kaum muslimin, ya, maka ini akan menimbulkan kemudaratan yang luar biasa. Makanya beliau perintahkan para sahabat untuk mobile semua, untuk berangkat semua. Maka ketika Anda tidak mematuhi perintah dari Nabi SAW, ala fil fitnati saqatu, Anda sudah terjatuh dalam fitnah. Kenapa? Karena tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda alasannya menjauhi dari fitnah, tapi pada hakikatnya Anda sendiri sudah terjatuh kepada fitnah. Wa inna jahannam la muhithatun bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahannam itu meliputi orang-orang kafir, meliputi orang-orang kafir. Ya, jadi ini kalangan kaum munafikin. Bahkan kemudian tidak hanya mencari-cari udur agar tidak ikut perang. Mereka juga berusaha untuk menggembosi kaum muslimin. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggambarkan bahwa sekarang ini suasananya sedang susah. kenapa kok kalian itu mau ikut berperang? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang makar mereka ini. Waqalu la tanfiru fil har. Ya, mereka mengatakan janganlah kalian ikut berperang. Ya, di waktu panas. Ya, di waktu panas, karena memang apa keberangkatan kaum muslimin ke medan Tabuk ini bertepatan dengan musim panas yang demikian terik. Ya. Biasa kebiasaannya mereka, kebiasaannya masyarakat ketika itu, mereka biasanya di siang hari mereka berlindung atau bernaung di bawah pohon-pohon yang sedang berbuah. Ini mana siap yang punya kebun? Ya, kebunnya itu pas berbuah ya di musim panas, ya. Maka apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berteduh di bawah pohon-pohon yang besar tadi. Ini kebiasaan mereka. Ya. Wala tanfiru fil har. Jangan kalian pergi. Ini sekarang ini lagi panas nih, lagi enak-enaknya ini kita. Ya, sebentar lagi panen buah, kemudian kita pun bisa dengan tenang berada di bawah ya pohon-pohon yang kita tanam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun." Ya, katakan kepada mereka bahwa neraka jahannam itu lebih pedih. Ya, lebih panas. Ya, lebih panas. Law kanu yafqahun, apabila mereka mengetahui. Ya, pilih mana kalian berpanas-panas di dunia, berperang dengan dengan orang-orang kafir, berpanas-panas di dunia, atau nanti kalian akan mendapati neraka jahannam yang jauh lebih panas. Ya, yang jauh lebih panas. Ya, ini bantahan kepada orang-orang munafik yang banyak sekali alasan mereka untuk tidak mengikuti peperangan. Nanti Nabi SAW setelah pulang dari Tabuk pun mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi menyatakan uzur. Kawan Nabi, kami gak bisa berangkat karena ini. Ya, banyak alasan-alasan yang dibuat oleh mereka, pada hakikatnya adalah alasan yang dusta. Alasan yang dusta. Baik, kemudian di antara makar kaum munafikin juga ketika itu mereka membuat masjid Dirar. Ya, untuk memecah belah kaum muslimin mereka membuat masjid Dirar. Ya, mereka mengklaim bahwa masjid ini adalah untuk kemaslahatan, untuk mempermudah orang-orang sholat. Padahal intinya mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Di sini adalah tempat mereka berkumpul dan menyusun rencana-rencana untuk memukul kaum muslimin. Nah, kemudian di akhirnya masjid ini pun dibakar oleh Rasulullah SAW setelah beliau pulang dari Tabuk. Ini kisahnya Masjid Dirar. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa takfrikan wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah ya min qabl falyahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbun an yatathharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kaum munafikin ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi kaum mukminin. Mereka mendirikan masjid untuk kekufuran dan memecah belah antara orang-orang yang beriman dan menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu. Ya, jadi mereka sangat menanti ada orang yang kemudian menyerang kota Madinah ya dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, in aradana illa husna. Mereka mengatakan bahwa kami tidaklah menginginkan melainkan kebaikan. Ini kaum munafikin selalu mengklaim bahwa mereka itu adalah muslih. Ya. Mereka adalah pembuat perbaikan, padahal yang tidaklah yang mereka lakukan melainkan hanyalah permusuhan. Ya, hanyalah permusuhan. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun la taqumu fihi abadan. Ya. Nabi SAW dilarang untuk sholat di dalamnya, la taqum fihi abadan, jangan kau sholat di Masjid Dirar tersebut selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Adapun masjid yang dibangun di atas ketakwaan, yang dimaksud adalah Masjidul Quba, Masjid Quba. Adapun masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ya, dari sejak hari pertamamu, ini lebih berhak engkau itu untuk sholat di dalamnya. Di dalamnya ada rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul muttahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi maksud di sini adalah Masjid Quba. Jadi orang-orang Quba, kaum muslimin di Quba ini punya kebiasaan mereka selalu membasuh atau mencucikan diri mereka ya dengan menggunakan batu, dengan menggunakan air. Ya. Jadi zaman dulu orang masih jarang menggunakan air, tapi orang-orang di Quba ini sudah menggunakan air. Ya, maka apa? Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan atau membersihkan dirinya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Quba. Kemudian apa yang terjadi? Saudaraku kaum muslimin, ya, akhirnya dikumpulkanlah ya para sahabat, total pasukan yang berhasil dikumpulkan itu 30.000. Ya, 30.000 pasukan. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 40.000, tapi ini kita khawatirnya pelipat gandaan ya. Ya. Karena jangan bayangkan orang dulu itu seperti orang sekarang, banyak jumlahnya. Orang dulu itu ya sedikit. Ya, tapi pendapat yang paling kuat adalah riwayat yang menyebutkan bahwa pasukannya Rasulullah SAW ketika itu adalah 30.000 pasukan. Nah, kemudian Nabi SAW berangkat. Nah, waktu itulah Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap di kota Makkah menjaga keluarganya Nabi SAW. Ya, kemudian Ali pun protes. Ali itu ingin perang ya, tapi disuruh Nabi SAW untuk tinggal di sana. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, tukhallifuni fin nisa'i wasibyan. Ya Rasulullah, ya engkau menugaskanku ya terhadap apa yang ada dalam pada wanita, ya engkau menugaskanku untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan, ala tardo an takuna minni mimanzilati Harun min Musa ghayra annahu la nabiyya ba'di? Tidakkah engkau ridho wahai Ali, engkau mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di atas sisi Musa. Ya annahu la nabiyya ba'd, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Artinya kau mendapatkan posisi yang sangat mulia wahai wahai Ali. Ya jangan khawatir. Ya, ini posisimu itu seperti posisinya Harun di sisinya Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja apa bedanya? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya beliau adalah nabi terakhir. Ya, kalau Musa dan Harun kan sama-sama nabi. Tapi enggak ada lagi nabi pasca beliau. Nah, kemudian berjalanlah pasukan kaum muslimin menuju Tabuk. Mereka berjalan menuju Tabuk, kemudian sampai di sebuah daerah yang namanya Hijr. Hijr ini terletak di bagian utara ya, Saudi Arabia. Ya. Nah, ketika itu mereka melewati pemukiman bangsa Tsamud. Bangsa Tsamud ini adalah bangsa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menutupkan kain ke wajahnya, kemudian beliau memacu kendaraannya sambil mengatakan, "La tadkhulu ala haula al-mu'adzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian masuk ke negeri orang-orang yang disiksa kecuali dalam keadaan menangis. Ya, bangsa Tsamud ini bangsa yang kufur, bangsa yang kafir. Ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian memasuki negeri orang-orang yang disiksa." Ya, orang-orang Tsamud ini, ya, jangan kalian memasuki negeri orang-orang yang disiksa kecuali dalam keadaan menangis, ya, menyesal atau merasa ketakutan. Nanti akan diazab seperti mereka. Ya, maka jangan kalian masuk ke negeri-negeri semacam ini kecuali dalam keadaan menangis. Ya. Fala tadkhulu alaihim la tusibukum la yusibukum ma asabahum, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Ini tujuannya mengapa kita memasuki daerah-daerah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Ya, kenapa? Karena ya, daerah tersebut adalah daerah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun merasa khawatir nanti akan mendapatkan azab yang sama seperti yang menimpa mereka. Ya. Enggak, sebabnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk menangis ketika memasuki daerah tersebut. Nah, di perjalanan menuju Tabuk ini, ya, kaum musyrikin, ya, ada suatu peristiwa di mana kaum munafikin ini memberikan olok-olok atau mengolok-olok kaum muslimin. Ya, hadisnya hadis yang sangat masyhur, ya, kisah tentang orang-orang yang mengolok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ma ra'aina mithla qura'ina haula arghaba butunan wala akdzuba mala akdzubal alsunan wala ajbana inda liqa wala akdzaba alsunan wala ajbana inda liqa. Ada seorang di kalangan munafik mengatakan, tidaklah kami, ya, melihat ada orang-orang yang argob butunan, artinya yang paling suka makan, yang paling rakus makannya, perutnya enggak pernah kenyang. Ini mereka ini mengolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi SAW itu orangnya rakus, ya, para sahabat itu orangnya rakus. Kemudian wala akdzaba alsunan, yang paling dusta lisannya. Ya, ini kan tuduhan-tuduhan yang luar biasa, ya, mereka tuduhkan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian wala ajbana inda liqa, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Jadi mereka ini, kata orang munafik, adalah orang yang paling pengecut kalau bertemu dengan musuh. Nah, maksud dia ini ingin berolok-olok saja, mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kemudian salah seorang di kalangan para sahabat, ada yang di situ ternyata mendengar ucapannya kaum munafikin ini. Kemudian dia mengatakan, kadzabta, ya, engkau telah berdusta. Akan tetapi aku ingin melaporkan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aku laporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya diikuti oleh kaum munafik yang tadi berolok-olok. Ya, sebelum mereka sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya. Qul abillahi wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nahudu wa nal'ab. Ya, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan tentang apa yang mereka lakukan. Apabila engkau bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka akan mengatakan bahwa kami ini hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Ya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ya, kemudian apa? Abillahi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, apakah dengan ayahnya, dengan rasulnya, apakah dengan Allah, dengan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta udzur, jangan kalian meminta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kafir kepada rasul, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ketika itu kaum musyrikin, mereka berusaha menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah keduluan turun ayat tersebut. Ya, sama dengan apa yang mereka ucapkan, ya, turunnya, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus membacakan kepada orang tersebut, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya kalian berolok-olok, dengan ayat-ayatnya kalian berolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa haram hukumnya seorang menjadikan agama sebagai olok-olokan. Kenapa? Ya, karena yang namanya agama itu sesuatu yang sakral. Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang harus dihormati. Ya, sehingga tidak layak untuk kemudian dia dijadikan bahan olok-olokan. Dan nggak boleh, ya, di masa kita ini banyak sekali orang yang suka mengolok-olok agama. Ya, di acara-acara seperti stand up comedy terkadang-kadang ada selipan-selipan yang merecehkan agama. Maka hati-hati, ya, orang yang melakukan pelecehan terhadap agama, penghinaan kepada agama, ini dihukum mati. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, demikian apa yang terjadi ketika Nabi SAW sedang melakukan perjalanan, ternyata ada di antara kaum munafikin yang mengolok-olok beliau. Kemudian Rasulullah SAW pun mendekati Tabuk, ya. Kemudian beliau memerintahkan ya, agar para sahabat jangan menyentuh air, mata air yang ada di Tabuk. Maka di sana ada orang yang melanggar, ya, ada yang melanggar Nabi SAW, sehingga airnya itu apa, menetesnya sangat sedikit. Maka kemudian Nabi SAW membasuh wajah dan kedua telapak tangan beliau dari air yang diambil dari mata air tersebut. Kemudian memancarlah air yang berlimpah. Kemudian para sahabat pun bisa mendapatkan minum, air minum yang mereka inginkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ya, kalau umurmu panjang, engkau akan melihat bahwa daerah Tabuk ini akan tumbuh menjadi pohon dengan penuh kebun-kebun. Jadi Nabi SAW ketika itu sudah mengatakan bahwa Tabuk ini akan penuh nanti. Ya, akan penuh dengan kebun-kebun. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar, ya. Tabuk itu jadi pusat buahnya Saudi, ya. Kita bisa lihat, ya, ada pohon zaitun, ada semangka, ya, ada mangga. Ini hasil-hasil pertanian, ya, orang-orang di Tabuk. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini lahan zaitunnya. Antum lihat itu, ya. Lahan zaitun yang ada di mana? Lahan zaitun yang ada di Tabuk, ya, ini mensuplai 15.000 ton minyak zaitun. Ya, anda bayangkan 15.000 ton minyak zaitun. Itu pun masih suatu hal yang langka. Ya, artinya sesuatu yang belum terjadi ketika itu, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengindikasikan bahwa nanti zaitun itu akan tumbuh banyak di Tabuk sampai kemudian menyuplai separuh dari kebutuhan, ya, orang-orang di Saudi. Ya. Ya tuh, 15.000 ton minyak zaitunnya. Ya, tapi zaitun di Saudi itu yang dibutuhkan 30.000 ton. Nah, ini tumbuhnya di Tabuk. Jadi ada perkebunan zaitun yang sangat rapi, ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Mu'ad. Kalau usiamu panjang, maka engkau akan melihat kawasan ini sebagai kawasan yang penuh dengan perkebunan. Qad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan ke Tabuk. Ya, beliau kemudian berdiam diri beberapa hari di sana. Ternyata bangsa Romawi tidak kunjung tiba. Ya, padahal sudah terdengar kabar bahwa mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Ada beberapa sebab mengapa penaklukan tersebut tidak terjadi. Ya, yang pertama, ya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Barakhuri, orang-orang Romawi itu pengecut. Jadi mereka itu lebih memilih untuk berada di benteng-benteng. Jadi mereka menghindari sekali kontak senjata di ruang terbuka. Apalagi semakin turun ke Jaziratul Arabiyah. Maka akan lebih berat lagi karena cuacanya ekstrim. Orang-orang Romawi itu banyak yang gak tahan. Ya. Maka kemudian Nabi SAW pun menetap di Tabuk selama beberapa hari. Untuk apa? Just in case mereka kembali. Tapi gak ada pertempuran. Kenapa? Karena orang-orang Arab, ya, mereka semua kabur ke... tidak ada pertempuran. Kenapa? Karena mereka hanya berani bertempur dalam benteng, ya, dalam benteng, ya, tidak berani menghadapi kaum muslimin dengan terbuka. Maka selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Tabuk selama beberapa hari, ya, beliau menerima utusan-utusan orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, mereka membuat utusan-utusan yang menyatakan sebagai wakil dari Jepang. Wakil dari Jepang. Taib. Ya, wakil dari kaumnya, ya. Wakil dari Jepang ini ngantuk ini yang ngajar. Ya, wakil dari kaumnya. Kemudian mereka masuk Islam, ya. Dan ini akan membuka jalan daerah penaklukan Syam. Kenapa? Karena banyak di antara kaum Arab di sana yang sudah masuk Islam. Ya. Nah, di antaranya adalah pemimpin negeri Ailah. Nah, negeri Ailah ini negeri yang sangat indah, ya, dan strategis, ya. Dia sekarang terletak di kota pelabuhan yang namanya Al-Aqabah. Di situ anda bisa lihat petanya. Nah, dia mengajak Nabi SAW damai dan berusaha dan bersedia untuk menyerahkan jizyah. Dan demikian juga bangsa-bangsa Romawi lainnya, bangsa-bangsa Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka menyatakan takluk kepada Rasulullah SAW. Jadi memang luar biasa, ya, 30.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW ini memang pengaruhnya sangat besar. Sehingga orang-orang Arab yang berada di bagian utara ya menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan atau bersekutu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi luar biasa pengiriman 30 ribu pasukan ini efeknya bagi kaum muslimin. Ya, sehingga nanti yang tersisa itu adalah orang-orang Ghassan dan juga orang-orang Romawi saja. Ya, orang-orang Ghassan itu yang tetap dalam kenasraniannya dan tetap berada di bawah ketiak atau di bawah kepemimpinan orang-orang Romawi. Adapun sebagian besar lainnya, ya mereka sudah masuk Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, di antara peristiwa yang terjadi dekat di sekitar perang Tabuk ini adalah usaha membunuh Rasulullah SAW. Jadi kaum munafikin ini berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika mereka berada di atas tebing, mereka berusaha, ya mereka menutup wajah-wajah mereka, kemudian berusaha mendorong Rasulullah SAW agar jatuh ke dalam jurang. Jadi di antara medan yang dilewati oleh kaum muslimin ketika itu adalah medan yang berbukit-bukit. Nah, ketika Nabi SAW naik ke atas salah satu bukit, mereka berusaha mendorong Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi hal yang demikian diketahui oleh dua orang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn Yaman dan Ammar bin Yasir, sehingga mereka pun mengusir orang-orang tadi dari sisi Rasulullah SAW. Jadi makar mereka ini sudah mencapai eskalasi yang sangat mengkhawatirkan, ya, karena sudah berani untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka kemudian Nabi SAW pun menyebut nama-nama siapa, nama-nama orang-orang munafik yang ingin membunuh Nabi SAW. Disebutkan, ya, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, ya, kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itulah beliau disebut sebagai sahibu sir Rasul SAW, sebagai pemilik rahasianya Rasul SAW, karena banyak sekali rahasia Rasul SAW yang diketahui oleh Hudzaifah dan tidak diketahui oleh yang selainnya. Ya. Kemudian Nabi SAW harus bagaimana yang telah dijanjikan, beliau pun menghancurkan Masjid Dirar. Beliau mengutus Malik bin Dukhsyum dan Ma'an al-Ajalani untuk menghancurkan Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirarnya akhirnya dihancurkan. Baik. Nah, ketika itu Nabi SAW setelah menetap beberapa hari di Tabuk, beliau pun pulang. Nah, ketika pulang, beliau disambut dengan nasyid yang sangat terkenal, ya, di tengah-tengah kita sampai sekarang. Ya, di mana orang-orang melantunkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wahai bulan purnama yang terbit kepada kita, ya, di lembah wada', ya, wajiblah kita mengucapkan syukur, di mana seruan syukur itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah baik syair yang dibacakan tala al-badru alaina. Ada khilaf di kalangan para ulama kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan nasyid ini atau diperdengarkan nasyid ini kepada beliau. Sebagiannya mengatakan perang Tabuk sebagaimana yang kita jelaskan ini. Sebagiannya lagi mengatakannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah baru orang-orang berkumandang tala al-badru alaina. Yang mana yang lebih tepat? Kapankah terjadinya bait atau diperdengarkannya bait syair ini? Jawabannya adalah ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Ini yang benar. Karena Saniyatul Wada, Saniyatul Wada ini lembah-lembah perpisahan, ini terletaknya di bagian utara kota Madinah. Ya, terletaknya di bagian utara kota Madinah. Kalau misalnya Nabi SAW baru hijrah, kan hijrahnya dari selatan, maka tidak mungkin untuk lewat Saniyatul Wada. Sehingga Saniyatul Wada ini di bagian utara. Ya. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa bait syair Tala al-Badru alaina ini dibacakan ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Bukan ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Tapi setelah beliau pulang dari perang Tabuk. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Nah, kembali ke kota Makkah, maka di kota Makkah, ya, ada empat orang yang tidak ikut berperang, empat golongan manusia yang tidak ikut berperang. Ya, yang pertama adalah mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau diperintahkan untuk menjaga keluarganya Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, sehingga, ya, beliau tidak ikut perang. Siapa yang menyuruh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, gak ini masalah berarti ya? Kenapa? Karena memang Nabi yang menyuruh mereka untuk tidak ikut. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang memiliki uzur karena lemah dan sakit. Ya, orang yang benar-benar memiliki uzur. Jadi dia tidak bisa ikut perang karena mungkin lemah, sakit, atau cacat. ya, maka mereka ini tetap mendapatkan pahala yang sama. Ya, mereka tetap mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena mereka menunggu orang-orang yang mereka cintai pun karena perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian golongan yang kedua, orang yang memiliki uzur karena lemah dan sakit. Ada di antara mereka yang lemah dan sakit, nggak bisa ikut perang. Maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Ya, mendapatkan pahala yang sama pula. Ya, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa ada di tengah-tengah kita, ya, orang yang dia menempuh jalan, dia yang tidak menempuh jalan bersama kita, ya, demikian juga dia masuk ke dalam lembah bersama kita, tidak bersama kita, tapi dia mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Karena mereka berniat untuk ikut, hanya saja keadaan fisiknya yang tidak mengizinkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aqwaman khalfana bil Madinah masalakna syi'ban wala wadian illa wa hum ma'ana habasahum al udhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadisnya Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa raja'na min Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna bil Madinah lari jalan ma sirtum masiran illa kotoktum wadian, ya, wala kotoktum wadian illa, ya, kanu ma'akum habasahumul marot. Ada di antara orang-orang di Madinah yang tidak bisa mengikuti peperangan, ya, kecuali karena, ya, banyak di antara orang penduduk kota Madinah yang tidak bisa ikut berperang, ya, akan tetapi apabila kalian mereka tidak bisa ikut berperang karena sakit, oleh karena itu barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, orang yang tidak memiliki kemampuan tapi sehingga dia tidak bisa berperang itu akan mendapatkan pahala. Tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian, ya, tidaklah kalian melakukan ini mereka mereka bersama kalian. Ya, menunjukkan keutamaan orang-orang yang memang uzur dan lemah karena sakit sehingga tidak bisa mengikuti peperangan. Kemudian yang ketiga, kaum munafikin. Ya, yang pertama orang yang diperintahkan memang untuk tinggal. Yang kedua orang yang mau berangkat tapi nggak bisa karena sakit. Yang ketiga kaum munafikin yang memang tidak mau ikut perang karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka pada akhirnya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang golongan yang ketiga. Namun golongan yang keempat, ya, para sahabat yang memang berdosa mereka. Jadi memang dia tidak bisa ikut. Ya, tidak ikut memang, ya. Bukan karena uzur, enggak. Dia enggak punya uzur. Tapi ya sudah, ya, dia tidak ikut berperang tanpa adanya uzur sama sekali. Maka untuk golongan yang pertama ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, golongan yang tidak bisa ikut karena karena udhur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aqwaman khalfana bil Madinah masalakuna syi'ban masalakna syi'ban wala wadian wahum ma'ana, ya, habasahumul udhur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada di Madinah orang-orang yang kita tinggalkan yang tidaklah kita itu menempuh suatu perjalanan atau kita menyeberang suatu lembah melainkan orang-orang tadi bersama kita, habasahumul udhur. Hanya saja mereka ini dihalangi oleh uzur. Dihalangi oleh uzur. Ini golongan yang pertama yang memiliki uzur, ya, mereka tetap mendapatkan pahala. Ya, adapun orang-orang munafik yang memang merangkai kata untuk menimbulkan penipuan, ya, mereka tidak ikut perang, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil Madinah." Ya. Wa min ahlil Madinah. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimman hawwalakum minal a'rab munafiquna wa min ahlil Madinah maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum, ya, marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tidaklah orang-orang Arab yang berada di sekelilingmu Ya, melainkan di sekeliling mereka itu ada orang-orang munafik. Demikian juga ada dari kalangan penduduk kota Madinah. Maka mereka ini sudah melampaui batas dalam kemunafikannya. Ya, kalian yang tidak mengetahui tentang mereka, kamilah yang mengetahui tentang mereka. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengadab mereka dua kali. Ya, kami akan mengadab mereka dua kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuradduna ila adzabin adzim." Kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang sangat pedih. Ini kalungannya kaum munafikin. Nah, kemudian ada orang-orang yang tertinggal dalam perang, ya, tertinggal dalam perang. Nah, mereka ini tidak punya alasan ya sebenarnya. Jadi tertinggal saja, begitu saja mereka tertinggal. Ya, sehingga tidak mengikuti peperangan. Nah, maka di antara mereka ada Abu Lubabah dan juga 6 orang sahabat lainnya. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompoknya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ya, adapun Abu Lubabah, karena mereka dia merasa bersalah, maka dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid, tidak mau membebaskannya sampai Rasulullah SAW yang membebaskan. Ini Abu Lubabah dan 6 orang sahabat yang bersama beliau. Kemudian selain mereka juga ada 3 orang lain ya, Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ya, mereka ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung diterima taubatnya. Ya, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka jadi Abu Lubabah dan lain sebagainya, ya tidak mau mereka untuk membebaskan diri kecuali Rasulullah SAW yang membebaskan. Adapun Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah ini enggak langsung dibebaskan, diboikot selama 50 hari. Enggak boleh ada yang mengangkat bicara, enggak ada yang boleh kemudian menyapa, memberikan salam, enggak ada. Mereka diboikot. Ya, bahkan mereka diperintahkan istri-istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ya. Dikembalikan kepada orang tuanya seperti istrinya Ka'ab bin Malik. Ya, nah ketika itulah orang-orang Ghassan berusaha untuk memancing ikan di sungai yang keruh. Ya, jadi ketika mereka ini diboikot, utusan Nasrani, utusan Ghassan melobi agar Ka'ab bin Malik mau menjadi sekutu mereka. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik kemudian membakar surat tersebut. Ya, membakar surat tersebut, tidak kemudian berlama-lama beliau memegangnya. Ya, beliau tidak berlama-lama memegangnya. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ya pembebasan kepada mereka. Ya, wa ala salasati alladziina hulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat ya wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna la malja'a minallahi wa ilallah. Ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya mereka, maka apabila ketika bumi ini sudah menjadi sempit bagi mereka, ya Allah Subhanahu wa taala pun atau mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan taubat mereka. Ya. Jadi Ka'ab bin Malik ya, diboikot selama 50 hari sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kejelasan tentang status beliau ya, bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah apa yang terjadi dalam perang Tabuk. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkannya kembali. Ya, insyaallah kita besok umat kita adalah Hajjatul Wada. Hajjatul Wada, haji perpisahan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Itu pembahasan untuk besok hari Jumat, kemudian hari Sabtunya nanti wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti pertemuan kita masih menyisakan 2 kali pertemuan lagi ya, sampai selesai tuntas membahas sirah ini. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan